Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Wa idza ra'aita alladhina yakhutuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhutu fi hadithin ghairihi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Kurang lebih artinya, likulli naba'in mustaqar, setiap apa yang diberitakan di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada waktu kejadiannya. Karena tidak mungkin apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bohong. Tidak mungkin apa yang diberitakan Rasul meleset, enggak sesuai dengan kenyataan. Itu tidak mungkin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dari hawa nafsunya. Tidaklah beliau berbicara melainkan berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan padanya. Sehingga pasti benarnya. Setiap apa yang diberitakan itu pasti terjadi. Ada waktu kejadiannya. Walau ba'dahin. Sekalipun kejadiannya setelah beberapa waktu kemudian, sesuai dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawfa ta'alamun, dan kalian pasti akan tahu bahwa apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjadi. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina wa'rid anhum. Dan jika engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, nanti akan dijelaskan bentuk-bentuk ucapan yang termasuk memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau jumpai ada orang yang seperti itu sedang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau berpalinglah dari mereka. Tinggalkan majelis itu. Enggak ada gunanya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka beralih pembicaraan yang lain, pembicaraan yang bermanfaat baik untuk si pembicara itu sendiri maupun yang mendengarkannya. Wa imma yungsiyannaka syaitan, dan jika syaitan menjadikan engkau lupa akan larangan ini, larangan dari bermajlis yang di dalamnya terdapat pembicaraan yang memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka setelah engkau ingat akan larangan ini, jangan engkau duduk bersama mereka, orang-orang yang zalim. Ketika engkau ingat kembali akan larangan itu, segera tinggalkan majelis yang seperti itu bentuknya. Qala rahimahullahu ta'ala, likulli naba'in mustaqar, ay waqtun yastaqirru fi wa zamanun la yataqaddamu anhu wa la yata'akhkhar. Pada setiap berita yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu pasti memiliki waktu yang akan terjadinya apa diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu yastakiru fih, yang telah Allah tetapkan terjadinya kejadian tersebut. Dan zaman, waktu yang tidak akan dimajukan dan tidak pula mundur. Mesti terjadi sesuai apa yang diberitakan. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Mesti akan terjadi sesuai apa yang diberitakan. Wa sawfa ta'lamun ma tu'aduna bihi minal adzab. Dan kalian pasti akan tahu apa yang kalian telah dijanjikan dengannya dari azab. Maka dari itu, barakallahu fikum, berimanlah, yakinilah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ketika seseorang tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti dan pasti azab yang akan dia terima, yang akan menimpa dirinya. Sehingga ini merupakan tahdid wa wa'id, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka-mereka yang tidak mau mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu Allah mengatakan wasawfa ta'lamun, pasti kalian akan tahu apa yang akan menimpa kalian dari azab diakibatkan kalian kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'id, tahdid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia berusaha untuk mengamalkannya untuk mendakwahkannya dan bersabar di atas itu semua. Dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Namun sebaliknya celakalah, binasalah bagi orang-orang yang tidak mau mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasti azab demi azab akan menimpa diri orang tersebut di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita memasuki ayat yang setelahnya. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Allah melarang Rasul-Nya alaihi salatu wassalam untuk bermajlis dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-murad bil khawd fi ayatillah at-takallum bima yukhaliful haqqa. Perhatikan, Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah akan menjabarkan apa yang dimaksud al-khawd fi ayatillah, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-murad yang dimaksud bil-khawd fi ayatillah, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah adalah at-takallum bima yukhaliful haqqa. Dia berbicara dengan apa yang menyelisihi kebenaran. Min tahsinil maqalat al-batilah wa da'wati ilaiha wa madhi ahliha. Berupa tahsinil maqalat al-batilah, memperindah pembicaraan-pembicaraan yang batil, suatu kebatilan, tapi dihiasi dengan kata-kata yang indah sehingga menipukan bagi orang-orang mendengarkannya. Seperti syubhat mereka orang musyrikin yang mereka berbuat jelas-jelas berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebuah dosa yang Allah tidak akan mengampuninya jika dia mati di atas kesyirikannya belum sempat tobat darinya. Istilah mereka mahabbatu salihin wa ijlaluhum wa ikramuhum. Jadi sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh, pemuliaan, penghormatan kepada mereka orang-orang soleh adalah du'a'uhum wastighatsatuhum wa munajatuhum. Mereka melakukan istighatsah, meminta pertolongan di saat genting. Ketika ditimpa, dihimpit dengan suatu kesulitan, bukan kepada Allah dia menyeru berdoa, tapi nyeru kepada orang-orang sudah mati, yang dianggap orang soleh. Mendapatkan kesulitan, datang ke kuburannya, ke puyang. Nah, pernah kejadian satu mobil habis pulang dari ritual di puyang, pulangnya mobilnya tumburan mati semua. Nah, penumpangnya Mana buktinya puyang itu bisa mendatangkan manfaat? Bisa melindungi dari bala? Justru orang yang sudah meninggal itu, barakallahu fikum, merekalah yang membutuhkan doanya orang masih hidup. Maka kita dianjurkan untuk mendoakan mereka. Ketika kita mau ziarah kubur, kita diajarkan berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya. Lah ini kok orang masih hidup malah mintanya kepada orang sudah mati. Nah oleh mereka, orang-orang menyeru kepada kesyirikan ini, dihias-hiasi perbuatan syirik ini dengan istilah mahabbatu salihin. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang saleh, sebagai bentuk pemuliaan kita kepada para wali, ada kesulitan datang ke kuburannya, ada kesulitan sebut namanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengarkan doa sang hambanya dan mampu mengabulkan setiap apa yang diminta oleh hambanya, ditinggalkan, diabaikan. 6. Dihias-hiasi perbuatan kesyirikan ini, dihias-hiasi seruan kepada kesyirikan ini dengan kata-kata yang indah seperti mahabbatu salihin wa ikramuhum wa ijlaluhum dan seterusnya. Kita harus cinta kepada orang soleh, kita harus memuliakan mereka, harus menghormati mereka. Kita jawab, betul. Kita ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka orang soleh punya hak kepada kita untuk kita muliakan. Namun syariat memiliki batasan-batasan. 6. Jangan sampai dengan alasan mencintai orang soleh, mengagungkan orang soleh, memuliakan, tapi justru terjerumus ke dalam kesyirikan, melampaui batas di dalam mengagungkan dan mencintai mereka. Syariat melarangnya. 6. Namun ikuti bagaimana orang soleh tadi di dalam berpegang teguh dengan agamanya, bukannya menjadikan orang soleh sebagai tandingan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia agungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah, yang dia muliakan sebagaimana dia muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tujukan ibadah kepadanya sebagaimana dia menunjukkan ibadah kepada Allah. Ini namanya kelewat batas. Walaupun dibungkus dengan kata-kata mahabbatu salihin, tapi prakteknya sudah melampaui batas. Bukan kayak gitu syariat mengajarkan. Dan ini banyak barakallahu fikum terjadi di kalangan masyarakat. Orang-orang yang awam, enggak faham akidah, diajaknya ziarah kubur, rame-rame, konvoi sampai bis itu. Sampai di kubur yang dituju, prakteknya adalah kesyirikan. Allahu Akbar. Nas'alullah salamatul afiyah. Nas'alullah an yuslihahum wa an yahdiyahum. Nah, ucapan-ucapan yang seperti itu termasuk dari al-khawd fi ayatillah. Wa madhi ahliha, demikian pula memuji pelakunya, pelaku kebatilan-kebatilan, dipuji-puji, diagung-agungkan, dieluk-elukan. Ini termasuk dari al-khawd fi ayatillah. Hati-hati barakallahu fikum, banyak suatu kebatilan dibungkus dengan kata-kata yang indah, sehingga banyak manusia yang tertipu dengannya. Wal i'rad anil haq wal qadhu fih, berpaling dari kebenaran dan mencela kebenaran. Wa fi ahlihi, demikian pula mencela terhadap pelaku, orang yang mengamalkan kebenaran tadi. Ini juga masuk daripada al khawd fi ayatillah. Fa amarallahu rasulahu aslan wa ummatahu taba'an, maka Allah memerintahkan rasulnya aslan. Asal perintah ini tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, perintah agar supaya berpaling meninggalkan majlis orang-orang yang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ummatahu taba'an, demikian pula perintah ini, perintah untuk berpaling. Ya, perintah untuk berpaling meninggalkan suatu majlis yang isinya memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, taba'an, mengikut kepada larangan atau perintah yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada rasulnya. Sehingga perintah agar kita menjauh dan meninggalkan pembicaraan yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala ini berlaku untuk rasulnya, demikian pula untuk umatnya. Nah, sehingga jangan difahami itu kan hanya untuk rasul saja, kita sebagai umatnya enggak masuk dalam ayat ini. Jawabannya masuk. Nah, termasuk ini tertuju pula kepada kita. Fa'amarallahu rasulahu aslan wa ummatahu taba'an idza ra'au min man yakhutu bi ayatillahi bi syai'in mimma dzukir bil i'rad anhum wa adami huduri majalisil kha'idina bil batil wal istimrar ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya secara asal dan kepada umatnya secara taba'an, mengiring kepada perintah yang Allah tujukan kepada rasulnya, apabila mereka melihat orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah dengan sesuatu dari apa yang telah disebutkan. Jadi apa yang disebutkan tadi di atas itu contoh saja, bukan terbatas memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dari apa yang beliau sebutkan di pembicaraan sebelumnya saja. Ini sebagian ya. Nah, maka bil i'rad anhum, agar supaya berpaling meninggalkan mereka dan tidak menghadiri majlis-majlis orang-orang memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan dan terus menerus di atas itu, di atas al-khaud, memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna al-bahthu wal khautu fi kalamin ghairihi, sampai pembahasan dan pembicaraan tersebut beralih kepada ucapan yang lain, ya, kepada ucapan yang lain selain dari memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana fi kalamin ghairihi zala nahyu al-madhkur, maka apabila pembicaraan dalam majelis tadi beralih kepada pembicaraan yang lain, maka hilanglah larangan untuk menghadiri majelis tersebut. Nam, dikarenakan sudah beralih dari memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala kepada pembicaraan yang lain yang bermanfaat. Fa idza kana maslahatan kana ma'muran bih, apabila bentuk pembicaraannya adalah pembicaraan yang maslahat, yang ada kebaikan, maka hal itu diperintahkan dengannya. Wa in kana ghairu dzalik, nam kana ghairu mufid, namun jika pembicaraannya selain itu, pembicaraan yang tidak ada maslahatnya, yang tidak ada faedahnya, yang tidak diperintahkan dengannya. Wa fi dhammil khaut bil batil hasun 'alal bahs wan nadar wal munadharah bil haq. Nah, terakhir beliau jelaskan, dan di dalam celaan, ya, di dalam celaan terhadap pembicaraan yang isinya memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan yang batil itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dianjurkannya untuk pembicaraan dan munadharah dengan perkara yang hak. Maknanya, ketika suatu pembicaraan, suatu majlis dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ menunjukkan bahwa Allah menganjurkan untuk bermajlis dan di dalam pembicaraannya tersebut, pembicaraan yang ada kebaikan, pembicaraan yang di situ terdapat kebenaran, nah itu sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bermajlis memperolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa taala dilarang, menunjukkan bermajlis yang di dalamnya kebaikan, menyeru kepada keimanan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mendakwahkannya, bersabar di atas itu semua, ini menunjukkan suatu perkara yang sangat-sangat dianjurkan karena di dalam terdapat kebaikan. Apakah kebaikan untuk si pembicara itu sendiri maupun untuk yang mendengarkannya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.